Ikhwana fi dina azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab Qaulillahi ta'ala Ayushrikuna ma la yakhluku shay'aw wa hum yukhlakun وَلَا يَسْتَدِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُهْلَكُونَ Apakah mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Sedangkan mereka itu buatan manusia. وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ Dan mereka berhala-berhala tersebut tidak mampu menolong para penyembahnya dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Syarah penjelasannya, qauluhu ayushrikuna ay fil ibadah. Apakah mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya dalam ibadah? Qala mufassiruna fi hadhihi al-ayah, berkata para ahli tafsir tentang ayat ini, hadha tawbikhun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini merupakan penjelekan dan pengingkaran tegas bagi orang-orang musyrikin. Fi ibadatihi ta'ala ma la yakhluqu shay'aw wa hum wa huwa makhluqun. Dalam peribadahan mereka di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah juga kepada makhluk yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Ini keadaan orang-orang musyrik. Di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. Dan makhluk tidak bisa menjadi serikat, sekutu bagi yang menciptakan makhluk tersebut. Makhluk tidak bisa menjadi sekutu dalam peribadahan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka untuk beribadah tersebut. Semua makhluk merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak layak bagi mereka menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya berhala-berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu untuk menolong para penyembahnya. dan mereka pun tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Fakaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidihi wa la nasra nafsihi. Maka bagaimana mungkin mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang tidak mampu untuk menolong para penyembahnya dan juga tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Wa hadha burhanun zahirun ala butlani ma kanu ya'buduna min dunillah. Dan ini merupakan bukti yang sangat jelas tentang kebatilan apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali kebatilannya. Makhluk yang statusnya tidak mampu untuk menolong para penyembahnya, bahkan tidak mampu juga untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana mungkin yang keadaannya seperti ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jelas sekali kebatilannya. Nah. Wa hadha wasfu kulli makhluq. Dan ini merupakan sifat semua makhluk. Keadaannya demikian. Tidak mampu menolong para penyembahnya, bahkan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Hatta al-malaikah wal-anbiya was-solihin, sampai para malaikat pun, para nabi, para solihin, wa asraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sifatnya. Sifat semua makhluk. Ma la yakhluqu syai'a wa hum yuhlakun. Tidak menciptakan sesuatu apapun dan merekalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi sifat yang lainnya daripada sifat-sifat makhluk, la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Tidak mampu untuk menolong para penyembahnya, bahkan mereka pun tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Sekali lagi, makhluk yang sifatnya demikian tidak hak, tidak pantas untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana yantasiru rabbahu 'alal musyrikin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon pertolongan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan orang-orang musyrikin. Wa yaqulu, beliau mengatakan, Allahumma anta 'adudi wa nasiri. Bika ahulu, wabika asulu, wabika uqatilu. Ya Allah, engkau adalah pendukungku. Wa nasiri, dan engkau adalah penolongku. Bika ahulu, dengan pertolonganmu, aku menolak keburukan musuh. Wabika asulu, dan dengan pertolongan aku melawan musuh-musuh. Wabika uqatilu, dan dengan sebab engkau aku memerangi musuh-musuh. Nah, Nabi SAW pun senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasannya semua yang Nabi SAW lakukan adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia ini makhluk yang lemah, makhluk yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara'u ila Allah. Kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayatu kaqouli ta'ala. Dan ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunihi alihah. La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Sedangkan mereka itu diciptakan. Jika ada orang-orang musyrikin yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak menciptakan apa-apa. Justru sebaliknya, mereka lah yang diciptakan. Dibuat oleh manusia berhala-berhala tersebut. Sungguh bodohnya orang-orang yang beribadah kepada berhala. Mereka beribadah kepada sesuatu yang mereka buat sendiri. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Dan mereka pun tidak bisa dan tidak memiliki kemudaratan untuk diri mereka sendiri, dan juga tidak bisa untuk mendatangkan kemanfaatan. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura. Mereka pun tidak mampu untuk mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk tidak layak untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka semuanya tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Bahkan mereka lah yang diciptakan. Mereka lah yang dibuat. Mereka pun tidak mampu untuk menolong para penyembahnya, bahkan tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa untuk mematikan, tidak bisa untuk menghidupkan, tidak bisa juga untuk membangkitkan. Nah, sehingga kemerdekaan yang sejati, kata Syekh Ibn Saimin rahimahullahu ta'ala, adalah al-ubudiyatu lillah. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kemerdekaan yang hakiki. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Jadi bagi seorang muslim? Kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya. Merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling besar adalah hak Allah untuk ditauhidkan oleh hamba-hambanya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, "Wama haqqullah ala ibad, wa haqqul ibadi ala Allah." Apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'ad mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Haqqullah ala ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak terbesar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan tadi, bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan yang sejati yaitu menjadi hamba Allah sepenuhnya. Yang dia merasa bahagia dalam menunaikan hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Merasa bahagia dengan menunaikan tauhid. Merasa bahagia dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya. Merasa bahagia dengan berakhlak mulia, membantu sesama, memudahkan urusan-urusan orang lain. Itulah hakikat daripada kemerdekaan yang sebenarnya. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Saya kata Ibnu Utsaimin, barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka dia akan menjadi hamba bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diperbudak oleh syaitan, akan diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka taklah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sebutkan, atau Nabi SAW sebutkan tentang keadaan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada harta dunia. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan hamba khamilah. Ini sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi, dia senang. Tetapi jika tidak diberi, dia marah. Ini keadaan budak dunia, budak hawa nafsu. Nah, dan mereka Bukanlah orang-orang yang merdeka keadaannya. Ya. Diperbudak oleh harta dunia. Si Rasulullah menyebutkan bahwa manusia itu bisa menjadi budak harta, budak dunia. Saya sebutkan abdu dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Nah, dunia dan harta bisa memperbudak manusia, yeah, mendorong manusia supaya tamak dan juga tidak pernah puas terhadap harta dunia tersebut. Ya. Seakan-akan harta dunia itu mengatakan, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, habiskan waktunya siang, malam untuk mencari harta dunia. Nah, bahkan kalau perlu, halalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia. Ya. Sehingga manusia menjadi tamak untuk mendapatkan harta dunia tersebut. Banyak kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan hanya untuk mendapatkan harta dunia. Dan banyak keharaman-keharaman yang dilanggar untuk mendapatkan harta dunia. Sehingga pantas Nabi mengatakan, orang semacam itu, mereka adalah hamba-hamba dunia. Diperbudak oleh dunia. Keadaannya tidak merdeka. Ya. Beda halnya dengan orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kemerdekaan yang sejati. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kemerdekaan yang sejati. Nah, begitu juga banyak sekarang manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu perkara yang bisa membuat seorang binasa. Rasulullah mengatakan salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah suhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Sifat bakhil, rakus yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Sebutkan di antaranya hawa nafsu yang diikuti. Sebab kebinasaan seseorang. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh, memerintahkan kepada kejahatan, kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku zat yang maha pengampun dan juga lagi maha penyayang. Nah, jangan sampai kita diperbudak oleh dunia dan juga diperbuat budak oleh hawa nafsu. Nah, diperbudak oleh syaitan. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, yang menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itulah hakikat kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Tatkala kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan ya, hakikat kehidupan itu adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Ini merupakan hakikat kehidupan manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan bukan sekedar merdeka dari penjajahan. Nah, tapi yang sangat penting disebutkan tadi, kita merdeka dari penjajahan hawa nafsu kita. Nah, jika kita tidak mengikuti hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan, merdeka daripada sifat-sifat jahiliyah, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak orang-orang dengan alasan mengisi kemerdekaan, akan tapi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Padahal kemerdekaan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rasa aman, diberikan ketenangan, ketenteraman, kemakmuran. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, mengisinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan hati kita, mengakui ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar jerih payah nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita. Bukan sekedar kekuatan yang dimiliki oleh bangsa kita. Akan tapi ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita, memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga dengan anggota badan kita dengan cara melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan dengan cara pentas musik, nyanyian-nyanyian, ini dan itu yang berbau kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tidak bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan cara seperti itu mengisi kemerdekaan. Nah, ingat sabda Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa maskhun. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, dan dirubah wajahnya menjadi buruk. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah. Dikatakan kepada Nabi SAW, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Qala idza duharatil ma'azifu wal qainat wastuhilatil khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang demikian itu akan terjadi ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela. Alat-alat musik dan para penyanyi wanita merajalela. Wastuhilatil khamar, dan khamar minuman keras dihalalkan. Sekarang banyak yang berdalih dengan mengisi kemerdekaan, ya, dengan musik-musik mengundang para penyanyi-penyanyi wanita, dengan joget-joget, ya, ini bukan bentuk syukur atas nikmat yang besar berupa kemerdekaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku, mereka akan menganggap halal zina, menganggap halal sutra bagi laki-laki. Sutra haram bagi laki-laki, tidak boleh memakainya. Hanya dikhususkan bagi perempuan. Yeah. Akan ada juga yang menghalalkan khamar, minuman keras. Dan akan ada juga yang menganggap halal alat-alat musik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya alat-alat musik tersebut hukumnya haram. Ya. Sehingga untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bukan dengan cara melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tapi hendaklah dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang besar ini, kemerdekaan, keamanan, ketenteraman, kita khawatir, kita takut Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan tersebut. Allah mengatakan, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah membuat permisalan suatu negeri yang aman, tenang, tenteram, datang rezekinya dari segala penjuru bumi, makmur negeri tersebut. Kemudian penduduk negeri tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur dengan nikmat keamanan, tidak bersyukur dengan nikmat ketenteraman dan kemakmuran. Padahal ini nikmatnya sangat besar sekali. Kita merasa aman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, merasa tenang dalam melaksanakan sholat lima waktu. Ya. Beberapa saudara-saudara kita, nah, ada yang negerinya tidak aman. Ya. Sholat saja tidak tenang, tidak aman. Nah, alhamdulillah Allah berikan keamanan kepada kita. Nikmatnya sangat besar. Nah, yang harus kita syukuri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa kafarat bi'an umillah, ketika penduduk negeri tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan bersyukur dengan nikmat-nikmat tadi, maka Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan, disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya, negeri yang aman, tenang, tenteram, makmur. Ya. Disebabkan mengkufuri nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan negeri tersebut menjadi negeri yang penuh dengan rasa ketakutan, rasa kelaparan. Itu semuanya disebabkan apa yang mereka lakukan. Bukan dikarenakan Allah menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Itu semuanya dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, kemaksiatan, kedurhakaan yang mereka lakukan. Nah, sekandaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Di antaranya tadi, nikmat keamanan, ketenangan, ketenteraman. Nah, nikmat kemerdekaan. Ya, harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, agar Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh adabku sangat pedih. Nah, saya kira ingatkan tadi, ya, bahwasanya kemerdekaan yang sejati itu tatkala kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ya, al-ubudiyatulillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itulah kemerdekaan yang sejati. Tatkala kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah. Sehingga barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi hamba selain Allah. Ya, baik hambanya syaitan atau budak hawa nafsu atau budak dunia. Ya, sehingga diperbudak. Ya. Oleh dunia, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh syaitan, hidupnya tidak bahagia. Yeah. Tapi kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, tatkala kita benar-benar menjadi hamba Allah yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.